Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh al-ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Kita masih meneruskan pada bab al-amr bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiyah, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab sunnah. Masih tersisa penjelasan pada hadis terakhir, yaitu tentang bahwasannya seorang tabi'in melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Qala al-'allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala: Amma ruknul yamani falaysa fihi illa al-istislam faqat. Adapun rukun yamani, maka tidaklah padanya melainkan hanya disentuh saja. Kalau Hajar Aswad ini Rasulullah menciumnya, sedangkan rukun yamani hanya menyentuh saja, tidak dicium. Wa yakunul istis istilam fil yadil yumna, dan menyentuh rukun yamani ini menyentuh dengan tangan kanan. Wa naraka dal juhal yastalimu bil yadil yusra, dan kami, kata Syekh rahimahu ta'ala, kami melihat sebagian orang-orang bodoh mereka menyentuh rukun yamani dengan tangan kiri. Wal yadul yusra kama qala ahlul ilmi, sedangkan tangan kiri ini sebagaimana diucapkan oleh para ulama, la tustakmal illa fil adab, tangan kiri tidaklah dipakai kecuali untuk pada benda-benda yang kotor. Jadi kita kalau ingin cebok atau bersih-bersih dari buang air kecil atau buang air besar, maka memakai tangan kiri. Karena tangan kiri tidaklah dipakai kecuali hanya untuk perkara-perkara yang kotor. Kecuali kalau tangan kirinya mungkin sakit, mungkin kepleset terjatuh, tangan kirinya terkilir, keseleo. Nah, dalam kondisi seperti itu baru mau tidak mau memakai tangan kanan. Atau tangannya terputus gara-gara kecelakaan, yang tersisa hanya tangan kanannya, maka dia tidak mengapa untuk bersih-bersih, mencuci kemaluannya habis buang air kecil, buang air besar dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri ini tidaklah dipakai kecuali pada yang kotor. Fil qadar wa najasat wa ma asbaha. Pada tempat, pada hal yang menjijikkan, hal yang najis dan sebagainya dan semisalnya. Termasuk apa? Termasuk kita memakai, mau sikat gigi ya, atau bersiwak, pakai tangan kiri. Karena bersikat gigi termasuk ini membersihkan kotoran-kotoran. Sehingga di para ulama menyebutkan, memberi arahan kepada kita untuk memakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Amma antu azama biya sya'airullah fala. Adapun syiar-syiar Allah diagungkan dengan tangan kiri, maka ini tidak pantas, tidak boleh. Jadi kalau mengagungkan syiar-syiar Allah dengan tangan kanan, di antaranya yaitu di sini menyentuh rukun Yamani. Menyentuh rukun Yamani ini termasuk syiar Allah, maka tidak boleh dilakukan melainkan dengan tangan kanan. Lakin aksaran nas juhal la yadruna limada istalamu hadal hajar. Akan tetapi kebanyakan manusia, manusia-manusia yang bodoh, yang tidak tahu ilmu syar'i, mereka tidak mengetahui untuk apa mereka menyentuh batu ini. Padahal tujuannya apa? Untuk mengagungkan syiar Allah dan mengagungkan syiar Allah dengan tangan kanan. Tapi karena mereka tidak tahu ilmu syar'i, tidak mempelajari ilmu syar'i, sehingga mereka asal-asalan dalam ibadah. Kemudian kita lanjutkan, summa inna baqiyatal arkan. Kemudian masih tersisa rukun-rukun yang lain. Jadi tadi disebutkan rukun hajar, yaitu hajar aswad. Kemudian rukun yamani. Ini sekarang rukun syami wal iraqi. Ini ada rukun, dua rukun lagi, rukun syami dan iraqi. Ini mungkin bagi yang belum umroh atau haji mungkin bingung ya. Letaknya di mana, bentuknya kayak apa. Tapi kalau yang pernah umroh, pernah haji, insya Allah paham. Yani asyimali asyarki wasyimali al-gharbi. Ini rukun yang arah timur dan arah barat. Shimali syarqi dan shimali warbi. Adani ruknani la yukabbalani walayum sahani. Kedua rukun ini tidaklah dicium dan tidak pula disentuh. Jadi yang disentuh hanya rukun yamani, dan yang dicium hajar aswad. Hanya dua rukun ini. Sedangkan rukun yang lain, rukun syami dan iraqi, ini tidaklah disentuh dan tidak pula dicium. Kenapa? Wadzalika li'anna ma laisa 'ala qawaidi Ibrahim. Karena keduanya, yaitu rukun syami dan iraqi, ini keduanya tidaklah di atas pondasi Ibrahim. Pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa dzalika anna quraisyan lamma aradu bina' al-ka'bah qalu la nabniha illa bimalin tayyib. Yang demikian itu dulu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi rasul, orang-orang Quraisy di saat mereka ingin membangun Ka'bah, mereka mengatakan lan nabniha illa bimalin tayyib. Kita tidaklah membangun Ka'bah melainkan dengan harta yang bagus. La nabniha bin amwali riba. Kita tidaklah membangun Ka'bah dengan harta-harta riba. Wandur kaifa adamallah baitahu hatta ala aidil kufar. Dan lihatlah bagaimana Allah memuliakan rumahnya, memuliakan Ka'bah, sampai pun orang-orang kufar pun mengagungkannya. Itu orang-orang Quraisy, mereka meyakini Ka'bah adalah sesuatu yang mulia, yang harus dimuliakan, diagungkan. Sehingga mereka tidak berani membangun, melainkan dengan harta yang baik, yang dihasilkan, didapatkan dari cara yang halal, bukan dengan cara mencuri atau menipu atau dengan harta riba. Fajama'u al-mala tayyib. Kemudian mereka pun mengumpulkan harta-harta yang baik, yang bagus untuk membangun Ka'bah. Falam yakuf fa bili bina'iya ala qawaidi Ibrahim. Dan mereka tidaklah memutuskan untuk membangun awal pertama kali di atas fondasi Ibrahim. Jadi mereka tidak memutuskan memulai bangun di atas fondasi Ibrahim. Summa fakaru min ayi janibin yang kusunaha. Kemudian mereka berpikir dari sisi mana mereka ingin merobohkannya dahulu. Jadi sebelum dibangun, diperbagus, bukan langsung ditambahi apa, dihiasi apa, bukan. Tapi dirobohkan dulu, baru dibangun dari awal. Ini mereka ingin merobohkan, tapi bukan dari sisi Hajar Aswad, tapi dari sisi yang lain. Qalu lan kuswa minas syimal. Mereka mengatakan kita kurangi, kita bongkar Ka'bah ini dari sisi kirinya. Liana janib al-yamani al-janub fihi al-hajar al-aswad. Karena sisi kanan yang di arah selatan, di situ ada Hajar Aswad. Sehingga ini yang ada Hajar Aswadnya ini di terakhirkan. Wala yumkin annan kusara min janibil Hajar Aswad. Dan tidak mungkin kita membongkar Ka'bah dari sisi yang di situ ada Hajar Aswad. Fana kasuha min hunaka. Maka membongkar Ka'bah tersebut dari sisi yang sana, yaitu yang tidak ada falam takun ala kuwait Ibrahim, yang di sana tidak ada fondasi Ibrahim. Walidhalika lam yuqabil an-nabiyu alaih salatu wassalam. Oleh karena itu beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mencium rukun apa asyamit al-irabi. Walam yamsah arukna asyimali asyaki walarukna asyimali al-warbi. Beliau tidak menyentuh pula rukun syimali syaki dan rukun syimali warbi. Walam atofa Muawiyah radhiyallahu anhu data sana. Dan di saat Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Muawiyah, pada saat itu beliau menjadi khalifah. Di saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di saat itu. Ini sahabat Muawiyah tawaf. Di suatu tahun Muawiyah tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa kana ma'ahu Abdullah ibnu Abbas, dan bersamanya ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Muhammad Radu tahu siapa? Noh tahu Muhammad Abdullah bin Abbas siapa? Sepupu Rasulullah, anak pamannya Rasulullah, yaitu anaknya Abbas. Abbas ini paman Rasulullah, Abdullah anaknya. Ini sahabat Abdullah bin Abbas menemani Muawiyah radhiyallahu anhu. Ja'ala Muawiyah yamsahu al-arkan al-arba'ah. Maka Muawiyah di saat tawaf di Ka'bah, beliau ini menyentuh empat rukun, yaitu Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Shimalian, dan rukun Gharbi. Empat-empatnya disentuh semuanya. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka di saat Abdullah bin Abbas melihat kejadian seperti itu, maka sahabat Abdullah bin Abbas menegur, menasihati sang Amirul Mukminin yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah ini, jadi walaupun tinggi mulia apapun kedudukan seseorang, dia tetap dinasihati. Namanya manusia kadang salah, kadang keliru. Walaupun dia kedudukannya tinggi, kedudukan mulia, walaupun dia sebagai Amirul Mukminin, kalau dia salah maka dinasihati. Jadi namanya nasihat, semua orang butuh nasihat. Maka Abdullah bin Abbas menasihati Muawiyah radhiyallahu anhu, kaifa tamsahu aruknain asyimalain asyimaliyain wan nabiyyu alaihi salatu wassalam lam yamsah illa ruknal yamani wal hajar aswad. Ini Abdullah bin Abbas bertanya pada Muawiyah radhiyallahu anhu, bagaimana kamu menyentuh dua rukun shimal, yaitu rukun sami dan rukun iraqi, padahal Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menyentuh, melainkan yang disentuh hanya rukun yamani dan hajar aswad. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah pun mengutarakan alasannya, innahu laisa syai'un minal baiti mahjuran. Sesungguhnya tidak ada sedikit pun dari Ka'bah ini yang ditinggalkan. Yakni al-baitu kulluhu yuhtaramu wa yu'adamu. Ka'bah, yaitu yakni al-bait, baitul Ka'bah ini, seluruhnya ini dimuliakan dan diagungkan. Ini menurut perasaannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi syariat Islam tidak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ilmu dari Rasulullah SAW. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas ini berkata dalam rangka menasihati Muawiyah, wa huwa afqahu min Muawiyah. Dan ini Abdullah bin Abbas ini lebih faqih, lebih paham agama dibanding sahabat Muawiyah. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teladan itu yang dicontoh adalah Rasulullah, bukan menjalankan agama dengan perasaan atau dengan akal-akalan. Wa ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu illa ruknain al-yamaniyain. Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kecuali dua rukun Yaman saja, yakni rukun Hajar wa rukun Yamani. Yang disentuh Nabi hanya rukun Hajar, yaitu Hajar Aswad, dan rukun Yamani. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah pun berkata pada Abdullah bin Abbas, shodaqta, engkau telah benar. Waraja ila qawlihi, maka Muawiyah pun serta merta rujuk kembali kepada ucapan Ibn Abbas, yaitu Muawiyah mengikuti nasihat Ibn Abbas. Inilah kelebihan sahabat radhiyallahu anhu. Mereka di saat salah, di saat keliru, dinasihati segera kembali. Berbeda dengan kita. Kita salah, keliru, ada yang nasihati, nanti kemudian kita merasa dongkol, merasa jengkel. Kita merasa, oh aku lebih tua darinya. Berani-berani nasihati. Aku lebih lama kenal dakwah. Lebih lama menuntut ilmu. Berani-beraninya dia menasihati aku. Nah ini kalau kita beda dengan sahabat radhiyallahu anhu. Beliau, mereka tunduk dengan syariat Allah. Mereka siap dinasihati. Mereka siap untuk ditegur. Sehingga kita harus memperbaiki diri-diri kita. Kita lihat teladan kita. Mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka ketika salah, ketika keliru, siap dinasihati dan siap untuk taubat. Sehingga kita jangan merasa berat untuk di saat mendapat nasihat, mendapat teguran, walaupun teguran tersebut keras, walaupun nasihat tersebut menyakitkan hati, tapi itu kebaikan bagi kita. Kita segera tunduk pada syariat. Jangan merasa tinggi, jangan merasa mulia. Lianal khulafa fi masabak wa inkanu kalmuluk fil abhah wal adamah lakinnahum kanu yarji'una ilal haq. Karena seorang khalifah, seorang pemimpin fi masabak pada zaman yang dahulu, di pemimpin-pemimpin dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka ini walaupun mereka seperti raja, fil abah wal adama, dalam kewibawaannya, dalam kemuliaannya, mereka itu dimuliakan, diagungkan. Lakinnahum kanu yarji'una ilal haq, akan tapi mereka pun kembali kepada kebenaran. Tidak merasa congkak, tidak merasa sombong, tidak merasa mulia. Tetapi di saat mereka tahu itu kebenaran, maka mereka ikuti. Walihada roja Muawiyah radhiyallahu anhu ilal haq. Oleh karena ini Muawiyah kembali kepada kebenaran. Waqala lahu, beliau mengatakan pada Abdullah bin Abbas, sodakta, sungguh engkau telah jujur, kau benar. Wataraka masharuk nain asyimali syarki wasyimali gharbi. Kemudian beliau meninggalkan, menyentuh dua rukun, yaitu syimal syarki dan syimal gharbi. Bagi hadal hadis ala didakarau al-mu'alif an Umar radhiyallahu anhu dalilun ala jahalati ula'ikal qawm alladina nusyahiduhum. Pada hadis ini yang disebutkan oleh mu'alif dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, ini ada dalil bahwasannya bodohnya mereka, orang-orang yang kita persaksikan, kita menyaksikan mereka. Sekarang pun kita perhatikan banyak dari jamaah haji atau umrah, mereka kurang paham dengan ilmu agama. Mereka ibadah tidak dibimbing dengan ilmu. Akhirnya mereka ibadah dengan perasaan-perasaan, dengan akal-akalan. Berbagai bid'ah-bid'ah mereka lakukan, bahkan na'udzubillah kesyirikan. Yaqifu ahadum inda ruknal yamani, inda ruknil yamani fayamsahu biyadi. Di antara mereka, salah seorang mereka ada yang berdiri di sisi rukun yamani, kemudian menyentuh tangannya. Kalau hanya sekedar menyentuh, tidak masalah ya. Ini memang dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tapi kita perhatikan lanjutannya. Wa yakunu ma'u tiflun qad hamalahu. Dan dia juga membawa seorang anak kecil dan dia menyentuhkan ke rukun yamani tersebut. Fa yamsahu tiflu bi yadi yatabarraqu bir rukun. Ini yang keliru di sini, yaitu anak kecil tersebut disuruh menyentuh rukun dengan tangannya dalam rangka tabarruk, mencari barokah. Nah, dibilang dalik. Padahal Rasulullah hanya memberi contoh menyentuh tanpa ada keyakinan barokah kepada rukun tersebut. Tapi karena sebagian kaum muslimin tidak tahu ilmu, jauh dari ilmu syar'i, mereka terjatuh dalam kesyirikan seperti ini. Wa kadzalika law tayassara law almasu 'alal hajar al-aswad. Demikian pula seandainya dia dimudahkan untuk menyentuh hajar aswad, adala syakka annahu bid'ah. Ini tidak diragukan lagi adalah kebid'ahan menyentuh hajar aswad dan meyakini mencari barakah dari hajar aswad. Na'udzubillah. Wa na'un minasyirki. Ini termasuk jenis dari kesyirikan. Li anna haula ja'alu ma laisa sababan sababan. Karena mereka orang-orang seperti ini menjadikan sebab padahal hal tersebut bukan sebab. Dia menjadikan ajaran-ajaran ini sebab mendatangkan barakah padahal ini bukan sebab kedatangan barakah. Wal qaidah anna kullu ahad yaj'alu syai'an sababan li syai'in biduni idni minas syar'i fa innahu yakunu mubtadi'an. Setiap orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab pada sesuatu tanpa izin dari syariat, tanpa izin dari Allah dan Rasulnya, fa innahu yakunu mubtadi'an, maka dia membuat-buat ajaran baru dalam agama ini. Walihada yajibu ala man ra'a ahadan yaf'alu hada ayan sahahu. Oleh karena ini wajib bagi seseorang kalau melihat orang lain melakukan hal ini, yaitu dia menyentuh rukun dalam rangka mencari barakah, maka orang ini dinasihati. Yaqulu lahu hada ghairu masyru'. Katakan kepada dia, ini tidak disyariatkan. Ada bid'ah, ini bid'ah. Ini sesuatu yang diadakan dalam agama. Hatta la yadunnu la yadunnan nasu anal ahjaro tanfa'u au tadur. Sehingga agar manusia tidak meyakini, tidak menyangka bahwasanya batu-batu tersebut bisa bermanfaat dan bisa pula bermudharat. Tsumma tata'allaqu qulubuhum biha fi syai'in akbar wa a'zam min hadza. Kemudian hati-hati mereka terikat dengan batu-batu tersebut, hati-hati mereka terpaut cinta dan rindu kepada batu-batu tersebut, mengharapkan barokah, mengharapkan ini dan itu, akbar wa a'zam min hadza, yang lebih parah dan lebih dahsyat daripada ini. Jadi meyakininya ini mendapat berkah, meyakini ada barokahnya ini sudah salah, apalagi meyakini yang lebih parah daripada yang itu. Sehingga menyentuh ajar aswad atau menciumnya, kemudian menyentuh rukun yamani, ini hanya sekedar menjalankan syariat Islam, menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim anna amiral mu'minin Umar radhiyallahu anhu bayyana anna la yaf'alu dhalika illa ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya Amirul Mukminin yaitu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya beliau tidaklah melakukan hal tersebut, beliau tidaklah mencium hajar aswad melainkan hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa innahu ya'lam annahu la yadur wa la yanfa. Akan tetapi Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya acara aswad tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Wa fi hadha, dan pada di sini pula dalilun ala anna kamali ta'abbud ayan fada al insanu lillah azza wa jalla. Dalil bahwasanya sempurnanya ibadah seseorang, yaitu seseorang tersebut tunduk pada Allah azza wa jalla. Sawa'un arafa as-sabab wal hikmah bil masyru'iyyah aw lam ya'rif. Sama saja apakah dia mengetahui sebab dan hikmahnya, hikmah disyariatkannya sesuatu, atau dia tidak mengetahui hikmah tersebut. Jadi ini seseorang harus tunduk pada syariat Allah, apakah dia tahu hikmahnya ataupun tidak tahu. Fa'alal mu'min idza qila lahu. Seorang mukmin kewajibannya di saat dikatakan pada dia if'al, lakukan. Lakukan syariat ini, lakukan syariat itu. An yaqul, maka hendaklah dia mengucapkan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. In 'arafta al-hikmah, in 'urifat al-hikmah fa huwa nurun 'ala nur. Jika hikmahnya diketahui, maka ini saya di atas saya, yaitu dia tahu ilmunya, tahu hikmah tersebut, maka ini walhamdulillah. Walam ta'rif afal hikmatu amruah wa rasulih. Dan jika ya walam tu'raf, jika hikmah tersebut tidak diketahui, maka hikmahnya yang harus kita yakini hal tersebut adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi kita menjalankan syariat Islam tidak harus mengetahui hikmahnya sholat itu apa, hikmahnya puasa apa, hikmahnya zakat apa. Agar tapi puasa, zakat dan sholat ini syariat Allah. Baik kita tahu hikmahnya maupun tidak, kita tetap jalankan. Karena ini perintah dari Allah Ta'ala. Waliyahada qalallah fi kitabih. Oleh karena ini, Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah telah memutuskan dan Rasulnya juga memutuskan suatu perkara. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah mengambil pilihan yang lainnya dari urusannya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ini, maka ini yang dijalankan. Jangan cari-cari yang lainnya. Disuruh sholat, maka lakukan sholat. Jangan cari-cari alasan yang lain untuk menghindar dari sholat. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, ibu kaum mukminin yaitu Aisyah, pernah ditanya, limada tukdo al-ha'id, takdi al-ha'id as-soma wala takdi as-sholat. Kenapa seorang wanita yang haid ini mengqada puasa, mengganti puasa yang ditinggalkan, wala takdi as-sholat? Kenapa orang haid ini tidak mengganti sholat yang ditinggalkan? Misalkan dia di saat bulan Ramadan, wanita tersebut haid, otomatis dia meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Kemudian di saat sudah selesai Ramadan, dia berkewajiban untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholatnya yang dia ditinggalkan. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yusibuna dalik, haid juga menimpa kami. Fanu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kita diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti sholat. Ini syariat. Kita tidak diperintah untuk mencari-cari apa hikmah di balik itu, apa yang tersembunyi dari perintah tersebut. Karena radhiyallahu anha taqul, seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna wadifatal mu'min an ya'mala bisyarat. Sesungguhnya posisi seorang mukmin, tugas seorang mukmin adalah tugasnya an ya'mala bisyarat, mengamalkan syarat Islam, mengamalkan syarat ini. Sawa'un arafal hikmah awlam ya'rifa, sama saja seorang mukmin tersebut mengetahui hikmah di balik perintah tersebut atau tidak mengetahuinya. Wa hada wasab, ini yang benar. Jadi di saat kita mengetahui syariat Islam, mengetahui perintah-perintah Rasul, maka kita kerjakan. Kita tidak usah mencari-cari hikmahnya apa. Kita tidak usah mencari-cari apa tujuan diperintahkan syariat ini. Tapi kewajiban kita adalah sami'na wa ta'na. Kita menjalankan syariat Islam karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Wallah ta'ala a'lam bissawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.